والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Dawabit Al-Jarhi wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Yang ini merupakan sudah masuk dalam bab yang terakhir ya, berupa ibarat Al-Jarhi wa Ta'dil. 6 masih dalam fasal yang pertama berkenaan dengan makna-makna beberapa ibarat Al-Jarhi wa Ta'dil. Sudah selesai penyebutan lafaz-lafaz ta'dil yang merupakan mustalahatun ammah dan juga yang merupakan mustalahatun khasah. Nah, selanjutnya pada pembahasan, dan ini juga sudah kita sebutkan beberapa di antaranya adalah lafad-lafad al-jarah yang merupakan mustalahatun ammah di kalangan ulama. Nah, sudah disebutkan ada 7, ya, lafad laisa biqawiyin dan laisa bilqawi. Kemudian yang kedua, lidha'afi mahu. Yang ketiga, taghayyara bi akhrah. Yang keempat, ta'arifu wa tungkir. Yang kelima, nazakuhu. Ya, sadis, rawa, manakir, dan mungkarul hadis. Ini dibedakan. Dan yang terakhir, yang ketujuh kemarin, wahin bimarrah. Nah, kemudian pada poin yang ke-8, qala rahimahullahu ta'ala, laisa bithiqah wala ma'mun. Laisa bithiqah wala ma'mun. Dia tidak siqah dan tidak pula terpercaya. Baru 3 orang ya? Yang lain pada kemana? Oh, ya. Oh iya, ya. Labas. Ada cara, labas. No. Qala rahimahullahu ta'ala, lafzun yata'ayyanu bihil jarhu syadid. Laisa bithiqah wala ma'mun, ini adalah lafaz yang yata'ayyan bihi, yakni yang jelas menunjukkan bahwa ini adalah jarah syadid. Nah, tidak siqah dan tidak ma'mun. Yakni kalimat laisa bithiqah saja sudah merupakan jarah syadid, apalagi ditambahkan wala ma'mun. Ya. Wala ma'mun. Jelas sampai sini? Nah, walaupun zahirnya laisa bithiqah ini kelihatannya kayak jarah ringan, tapi laisa bithiqah ini jarah syadid pada seorang perawi. Ketika dikatakan fulan laisa bithiqah, yakni jarah syadid. Apalagi di sini ditambahkan wala ma'mun, tidak terpercaya. Ini jelas menunjukkan jarah yang syadid. Yakni orang yang dikatakan seperti ini, perawi yang dikatakan seperti ini, la yasluhu fi syawahid walal mutabah. Wa idza qila laisa bithiqah, fal mutabadir jarhun syadid. Lakin idza kana hunaka ma yush'iru bi annaha istu'milat fil ma'na al-akhar, humilat 'alaihi. Ini kita katakan tadi. Asal kalimat laisa bithiqah, maka al-mutabadir yang langsung muncul dalam benak kita adalah jarah syadid. Ya, jarah syadid. Ini asal laisa bithiqah saja. Apalagi kalau ditambahkan la ma'mun. Hanya saja kalau kalimat laisa bithiqah saja ini, laisa bithiqah, kemudian ada beberapa, ada qara'in, ada qarina. Ya, idza kana hunaka, yakni kalau di sana ada qarina, yang mengesankan, ma yush'iru, yang memberikan kesan atau memberikan mengisyaratkan bahwasanya laisa bithiqah yang dimaksud di sini maknanya adalah makna yang lain, maka dibawa kepada makna yang lain tersebut. Namun asal laisa bithiqah ini jarah syadid. Sampai ada, kecuali kalau ada tadi, qarina yang yush'iru mengesankan bahwa ini bukan jarah syadid. Taib at-tasi' yasruqul hadis. Ini jelas sekali jarah syadid. Dia mencuri hadis. Yasruqul hadis. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, bagaimana bentuk yasrukul hadis? Ay yanfaridal muhaddisu bi haditsin fa yaji'u as-sariqu wa yad'i annahu syaraka hadzal muhaddisa fi sama'i hadzal hadits min asy-syekh. Naam. Ada beberapa contoh atau beberapa bentuk perawi dikatakan yasrukul hadis. Bentuk yang pertama adalah ada sebuah hadis yang masyhur, hadis ini infarada bihi fulan. Fulan sendirian meriwayatkan hadis ini. Cuman dia, madarul hadis berputar padanya, dia sendiri yang meriwayatkannya. Kemudian ada pencuri hadis, ya, mengklaim bahwa saya juga meriwayatkan sama dengan dia. Kan gampang ya, dia sudah tahu sanadnya ke atas, dia tinggal bilang saya juga pernah datang ke guru itu, ke gurunya dia, dan saya juga mendengarkan hadis ini dari guru tersebut. Ya, ini namanya sirkulasi hadis. Jadi dia mengambil riwayatnya orang. Nah, mengambil riwayatnya orang. Dia mengatakan apa? Saya usyariku fulanan. Saya juga meriwayatkan hadis ini sama seperti si fulan. Saya juga meriwayatkan hadis ini dari gurunya. Cuma memang saya tidak pernah ketemu di majelis. Iya, saya datangnya belakangan, misalnya disebut seperti itu. Saya termasuk murid-murid terakhirnya guru. Jadi saya juga mendengar hadis ini. Iya, dia tidak tafarrud dengannya. Tapi ini apa? Termasuk yasrakul hadis. Dan ini tentunya nawa apa merupakan bentuk kadzib, ya, bentuk kadzib, ya kan, dusta. Nah, kemudian kata beliau, aw yakunal hadis 'urifa, ini bentuk yang kedua, aw yakunal hadis 'urifa birawin fayudhifuhu lirawin ghairihi. Fayudhifuhu lirawin ghairuhu. Nah, ay yakunal hadis 'urifa birawin fayudhifuhu lirawin ghairihi mimman syarakahu fi tabaqatihi. Naam. Atau hadis, suatu hadis itu ma'ruf dari seorang perawi, dari jalur seorang perawi. Naam. Kemudian si sariq ini, ya, pencuri hadis ini, dia mengidhafahkan hadis ini kepada rawi lain, li rawin. Ya, ghairihi mimman syarakahu fi tabaqatihi, yang setabaqat dengan rawi tersebut. Jadi di sini apa namanya, dia bukan lagi sekedar mengaku bahwa saya apa namanya sama-sama meriwayatkan dengan dia dari guru itu, tapi apa, si sarik ini kemudian dia menisbatkan hadis tersebut, mengidofakan hadis tersebut, yakni menyandarkan hadis tersebut kepada rawi lain yang setabaqat dengan rawi yang tafarruq dengan hadis ini. Ya, jadi dihilangkan. Kalau tadi kan dia masih mengatakan saya usyariku fulan. Ya, dia tidak menghilangkan si perawi aslinya. Ya, dia tidak menghilangkan perawi aslinya, cuma dikatakan musyarakah dengannya. Saya juga meriwayatkan. Kalau bentuk yang kedua ini dia hilangkan, dia betul-betul mengambil hadis orang lain, dia menghilangkan dan disandarkan kepada apa? Ya, perawi lain yang setabaqat dengannya. Nah, waqad dzakara al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah anna dzalika ahwan min wad'il haditsi wa ikhtilaqihi fil ism. Dan Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengatakan ini lebih mending, ya, lebih mending dosanya, yakni ahwan fil ism, itu kalimatnya. Jadi fil ism ini mutalik ke ahwan. Anna dzalika ahwana fil ism, yakni lebih ringan dosanya dibandingkan memalsukan dan membuat hadis. Ya, jelas ya tentunya kenapa lebih, walaupun sama-sama dusta sebenarnya, sama-sama bohong. Ya. Cuman kalau yasrakul hadis itu asalnya hadisnya ada, cuman dia mengambil jalurnya, sanadnya orang lain. Dia mengambil sanadnya orang lain atau mengaku-ngaku punya sama juga. Tapi intinya adalah asal sanad dan matannya itu ada, tidak fiktif. Sementara wadi, kezab itu membuat jalan fiktif. Sanad yang fiktif, matan yang fiktif, tidak ada. Ya. Makanya walaupun sama-sama dusta, Adz-Dzahabi mengatakan yang ini, yang mencuri ini lebih mending dosanya, lebih ringan dosanya. Dikarenakan pada dasarnya itu bukan jalan palsu, bukan sanad palsu, bukan matan yang tidak ada. Ada, cuman apa? Nah, dia mengklaim, ya, mengambil riwayat orang lain. Taib, qala rahimahullah, lafad yang ke-10. Al-Ashir matruk. Qala Ahmad bin Salih, la yutraku hadithul rajuli hatta yajtami'al jami'u ala taruki hadithihi. قد يقال فلان ضعيف فأما أن يقال فلان متروك فلا إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. Ahmad bin Salih rahimahullah berkata, hadis seorang perawi tidaklah ditinggalkan seutuhnya sampai semua a'immah meninggalkannya. Tentunya yang dimaksud dengan a'immah di sini a'immatul jarh wa ta'dil, bukan semua ulama. Karena yang mu'tabar ijma'nya adalah apa? Ijma' ahlil fan, kan begitu. Sebagaimana dalam fikih yang mujma, apa namanya, yang dijadikan patokan ijmanya adalah fuqaha, bukan awam, bukan yang lain. Dalam mustalahul hadis yang mu'tabar ijmanya adalah muhaddisin, bukan usulin, bukan fuqaha. Jadi yang menjadi ijma, yang mu'tabar dalam setiap disiplin ilmu adalah pakar di bidangnya. Maka dimaksud di sini oleh Ahmad bin Salih rahimahullah, bahwa tidak ada hadis seorang perawi ditinggalkan sampai al-jami, sampai semua sepakat meninggalkan hadisnya. Semua di sini bukan semua perawi, semua ulama, tidak. Tapi bahkan bukan semua muhaddis, tapi apa? Semua orang yang pakar di bidang jarh wa ta'dil. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Qad yuqal fulan dhaif. Jelas ya? Bisa jadi ada seorang rawi dikatakan dia dhaif. Ya, maka tidak ada masalah. Dia ditolak hadisnya. Namun kalau sekedar dikatakan fulan dhaif, ya lantas dikatakan berarti kalau begitu dia matruk, fala enggak. Kalau ada perawi, misalnya perawi didhaifkan oleh seorang alim, ditinggalkan oleh seorang alim, oleh seorang alim jarh wa ta'dil. Dikatakan saya tidak mengambil riwayat darinya. Tapi yang lain masih mengambil riwayat darinya, maka cukup dikatakan fulan dhaif. Adapun fa amma yuqal fulan matruk fala. Adapun dikatakan fulan matruk hanya karena ditinggalkan oleh 2-3 orang ulama yang pakar di bidangnya, maka tidak boleh dikatakan matruk seperti ini, illa ay yujmi'al jami'u ala tarki hadisi. Kecuali kalau semuanya sepakat untuk meninggalkan hadisnya. Jelas sampai sini ya? 6. Baqala Ibn Mahdi rahimahullah, qila li Syu'bah. Qala Ibn Mahdi rahimahullah, qila li Syu'bah, manil ladzi yutraku hadithu? Kata Ibn Mahdi, ada seorang yang bertanya kepada Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Ibn Mahdi ya, dia yakni Abdurrahman Ibn Mahdi. Bagaimana kriteria perawi yang ditinggalkan hadisnya? Qala idza rawa 'anil ma'rufin ma la ya'riful ma'rufun fa aktsara thuriha hadisuhu. Kata beliau, ada beberapa kriteria seorang perawi ditinggalkan hadisnya. Yang pertama, kalau dia meriwayatkan suatu apa hadis, meriwayatkan hadis-hadis dari perawi-perawi yang ma'ruf. Ya. Tapi hadis-hadis tersebut tidak diketahui oleh al-mu'arifu al-ma'rufun. Yani tidak diketahui oleh para ulama merupakan hadisnya rawi-rawi yang ma'ruf tersebut. Ya. Jadi dia meriwayatkan, mengklaim meriwayatkan dari perawi-perawi yang ma'ruf, tapi para ulama tidak mengetahui itu hadis-hadisnya perawi yang ma'ruf tersebut. Tidak diketahui itu hadisnya, hadis mereka. Fa'aksar, ingat, fa'aksar, dan sering melakukan itu. Ah, turiha hadisuhu, maka dibuanglah hadisnya. Wa idza aktsara al-ghalatu, wa idza aktsara al-ghalata, turiha hadisuhu. Kapan dia terlalu banyak salah, maka ditinggalkan juga, dibuang juga hadisnya. Wa idza tuhima bil kadhibi, turiha hadisuhu. Kriteria yang ketiga, kalau dia muttaham bil kadhib, ditinggalkan juga hadisnya. Yang keempat, wa idza rawa haditsan ghalatan mujtami'an 'alaihi falam yuttaham nafsuhu alaihi turiha hadithuhu. Nah, demikian pula kalau dia meriwayatkan suatu hadis yang ghalatan, ya, yang keliru, mujtami'an alaihi, nah ini mujtama'an alaihi yang dimaksud para ulama sepakat bahwa itu hadis yang keliru, ya, sepakat para ulama bahwa itu adalah hadis yang ghalat, ya, kemudian falam yuttaham nafsuhu alaihi. Atau falam yattahim nafsuhu alaihi. Nah, wallahu alam apa yang dimaksud di sini, tapi mungkin yang diinginkan di sini adalah wallahu alam, yakni ada suatu hadis yang sanad ini, matan ini sudah jelas salah di kalangan oleh ulama. Para ulama sepakat mengatakan ini salah. Tapi tidak ada seorang pun dari rawi-rawinya yang bisa dibebankan kesalahan ini kecuali dia. Kecuali dia. Nah, maka ini turiha hadisuhu, dibuang hadisnya. Wa amma ghairu dzalika farwi'an. Adapun selain dari beberapa kriteria-kriteria yang disebutkan ini kata Syu'bah, maka silakan meriwayatkan darinya. Nah, dan matruk, ya, matruk ini juga termasuk apa? Ya, jarah yang syadid. Jarah yang syadid. Ya, sama seperti matruk kalau dikatakan tarakuhu. Nah, kalau matruk kan isim maf'ul sudah merupakan sifat baginya. Sifat baginya. Semisal dengannya tarakuhu dengan wau jamak. Tarakuhu. Ya, karena wau jamak menunjukkan ini banyak orang, banyak ulama yang meninggalkannya. Dan tidaklah seorang perawi dikatakan tarakuhu kecuali banyak ulama atau bahkan mungkin semua ulama yang pakar di bidangnya meninggalkan hadisnya. Jelas ya? Maka tarakuhu ini termasuk sama seperti matruk, termasuk jarah syadid. Adapun kata beliau, wa amma qauluhum tarakahu fulan fala yalzamu minhu tarkur rawi mutlaqan. Adapun kalau sifatnya nisbi dikatakan tarakahu fulan, si fulan, misalnya tarakahu Ahmad meninggalkan hadis-hadisnya, maka ini tidak melazimkan apa semua hadis-hadisnya ditinggalkan. Enggak, karena itu sifatnya nisbi. Beda kalau matruk sudah jadi sifat bagi dirinya atau dikatakan tarakuhu, ya, mereka meninggalkan riwayatnya. Dinisbatkan kepada wawu, apa fa'ilnya adalah wawu jama', mereka meninggalkannya, maka ini jarah syadid. Ini hukum mutlak kepada semua hadis-hadisnya. Adapun kalau sifatnya nisbi, tarakahu fulan, yakni hanya si fulan di sini disebutkan, si fulan meninggalkannya, maka ini dhaifnya atau tidak bisa diberlakukan secara mutlak kepada semua hadis-hadisnya. Jelas ya? Dan belum tentu juga ini benar. Sekedar ditinggalkan hadisnya oleh Ahmad, belum tentu ditinggalkan oleh Ibnu Ma'in dan seterusnya. Ya, kalau cuma disebutkan tarakahu fulan. Ya. Adapun kalau dikatakan matruk atau tarakuhu, maka ini berarti sejumlah atau para ulama sepakat meninggalkan hadisnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan mengapa tarakahu fulan itu berbeda maknanya dengan matruk atau tarakuhu. Kenapa dia lebih ringan? Yang tidak melazimkan pendhaifan hadisnya secara mutlak. Wa dzalika lima yali. Ada beberapa alasan. Yang pertama, awalan lihtimali an yakuna tarkul imam li dzalika rawi bisababi syubhatin la tujibul jarha. Yang pertama, alasan yang pertama sekedar si imam meninggalkannya, ini berarti apa? Ini jarah mujmal, kan begitu ya? Tarakahu fulan itu jarah mujmal. Nah, ada kemungkinan bahwa sebab si imam tersebut meninggalkan hadisnya adalah karena adanya syubhat. Yang mana syubhat ini la tujibul jarah, tidak melazimkan itu jarah. Kita enggak tahu kenapa si fulan meninggalkannya. Baik. Ba, li'anna hadhihi al-ibarah qad tustamalu fi ghairi at-tarki al-istilahi al-ma'ruf. Karena ibarat ini tarakahu fulan terkadang digunakan untuk makna lugawi, bukan makna istilahi. Ya ma'ruf. Faqad qala Ali ibn al-Madini an Atha bin Abi Rabah kana Atha ikhtalata bi akharah tarakahu ibn Jurayj wa Qais ibn Sa'ad. Ibn al-Madini berkata tentang Atha bin Abi Rabah bahwa Atha ini ikhtalata bi akharah, yakni rusak hafalannya di akhir umurnya. Karena itulah Ibn Jurayj dan Qais ibn Sa'ad meninggalkan hadisnya. Apa maksudnya tarakahu ibn Jurayj? Ya. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi lam ya'ni Aliyun biqaulihi tarakahu hadani at-tarkul 'urfi at-tarkal 'urfiya. Ya. Yang diinginkan oleh Ali Ibnul Madini dengan ucapannya tarakahu Ibnu Jurayj dan Qais ini, dia tidak memaksudkan dengannya tarkul 'urfi, yakni meninggalkan hadisnya sebagaimana urf di kalangan muhaddisin. Lakinnahu kabura wa dha'ufat hawasuhu. Akan tetapi Qata ini sudah tua dan panca inderanya sudah mulai melemah semua. Wa kana qad takaffaya minhu wa tafaqqaha wa aktsara anhu. Ya. Dan keduanya, yakni Ibnu Jurayj dan Qais ini, keduanya takaffaya minhu, telah selesai, yakni sudah mengambil riwayat-riwayat darinya, tafaqqaha, sudah mengambil fikih darinya. Wa aktsara anhu, dan keduanya banyak meriwayatkan dari siapa Atha ini. Fabattala fa hadza muraduhu bi qawlihi tarakahu. Iya. Yani fabattala, yani sehingga keduanya apa? Jadi sudah apa? Keduanya ini sudah menguasai dengan baik. Ya, hadis-hadisnya Atha bin Abi Rabah. Ya, hadis-hadisnya ya Atha bin Abi Rabah, dan keduanya menjadi apa alim besar setelah Atha tua ya sudah panca inderanya sudah melemah, dan keduanya sudah mengambil apa ilmu fikih riwayat dari Atha bin Abi Rabah, fa battala, yakni kemudian keduanya menjadi apa? Alim besar, ya. Dari murid-muridnya Atha bin Rabah. Maka ini maksudnya yang dimaksud dengannya tarakahu. Ya, yang dimaksud dengan tarakahu. Ini bukan betul-betul ditinggalkan hadisnya, tapi apa? Mungkin yang dimaksud di sini adalah apa? Keduanya sudah menjadi apa namanya? Alim besar dan mungkin ya sama seperti apa? Gurunya. Sama seperti gurunya. Nah, bahkan mungkin lebih hebat dibandingkan gurunya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas maknanya di sini tarakahu bukan bermakna dia tinggalkan hadis-hadisnya. Jelas ya. Wa qala fi mawdhi'in akhar lam ya'ni tarkal istilahiyya. Ibnu Madini Ali tidak memaksudkan dengannya tark istilahi. Bal ana annahuma battalal kitabata anhu wa illa fa ata'un sabtun radiyun. Iya. Namun yang dimaksudkan adalah bahwa keduanya battala al-kitabata anhu. Sudah tidak lagi menulis hadis darinya. Sudah tidak menulis lagi hadis dari apa? Ya ini karena sudah ambil, dia ambil semuanya. Sudah tidak ada yang butuh ditulis. Fikih sudah dia pelajari semuanya. Ya. Nam, wa illa fa'ata'un sabatun radhi. Wa illa Atha' bin Abi Rabah tetaplah seorang perawi yang sabat dan radhi. Ya ini marzi. Taib, ini lafad yang ke-10, matruk. Maka di sini ada tiga lafad, matruk, tarakuhu, dan tarakahu fulan. Ini dua lafad yang pertama jarah syadid dan bersifat mutlak. Sementara tarakahu fulan sifatnya muqayyad dan juga nisbi. Qala rahimahullahu ta'ala pada lafad yang ke-11, al-hadi asyar muttaham bil kadhib. Kapan seorang perawi dikatakan muttaham bil kadhib? Kata beliau, yutlaku hadal lafzu ala rawi fi halaini huma. Seorang perawi dikatakan muttaham bil kadhib kalau dia berada pada salah satu dari dua keadaan ini. Salah satu dari dua keadaan ini. Ya. Yang pertama, idza tafarrada bi riwayati ma yukhalifu usuluddin wa qawaidahul 'ammah wa lam yakun fil isnadi man yuttahamu bidzalika ghairuhu. Kata beliau rahimahullahu taala, keadaan yang pertama kalau dia tafarrud dengan suatu hadis, suatu riwayat yang mana riwayat ini menyelisihi usul dan qawaid din yang 'ammah, yakni bila syak menyelisihi perkara yang qat'i dalam Islam. Menyelisihi perkara yang qat'i dalam Islam, tidak ada ta'wil, tidak ada ihtimalat, pokoknya ini hadis maknanya yukhaliful qawaid wal usul, ya, dalam Islam. Menyelisihi perkara-perkara yang qat'i dalam Islam. Dan ketika kita mau menyalahkan siapa yang salah dalam penyebutan meriwayatkan matan ini? Ini matan datangnya dari mana? Menyelisihi perkara yang qat'i dalam Islam. Siapa yang butuh disalahkan? Atau siapa yang harus disalahkan? Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa dalam mentaklil sebuah suatu riwayat, tentunya para a'immah tidak hanya ihtimam dengan mentaklil, menyebutkan sebab do'ifnya suatu riwayat, tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah mendudukkan siapa yang salah di sini. Dan ini perkara yang lebih berat. Ya. Memutuskan siapa yang bersalah dalam suatu periwayatan itu berbicara mengenai kehormatan seorang perawi. Maka para ulama betul-betul hati-hati. Kalau sekedar menyebutkan ini hadis salah, salah, salah, dan seterusnya, ya mereka menyebutkan. Tapi mendudukkan kesalahan, nah ini butuh berhati-hati lagi. Ini para ulama lebih berhati-hati lagi. Ya, maka di sini ketika sudah diketahui bahwa ini matan jelas bermasalah, jelas palsu. Jelas palsu matannya. Bertentangan dengan perkara qat'i dalam Islam. Tapi siapa yang salah? Setelah dicek, diteliti rawi-rawinya, tidak ada yang paling memungkinkan untuk bisa dijatuhkan kesalahan padanya, kecuali si fulan. Tapi di sisi lain dia tidak, bukan kadzab, tidak pernah berdusta dalam apa, tidak pernah berdusta dalam hadis Nabawi, tidak pernah ditemukan. Cuma hanya saja apa, hanya dia satu-satunya perawi yang paling lemah, yang paling memungkinkan dijatuhkan kesalahan, diletakkan kesalahan padanya. Maka dalam keadaan seperti ini dia dikatakan muttaham bil kadzib, enggak dikatakan kadzab. Lihat para ulama bagaimana waroknya mereka. Jelas-jelas matanya ini kadzib. Tapi karena dia tidak pernah diketahui berdusta dalam hadis Nabawi, mereka tidak mengatakan kadzab. Mereka mengatakan muttaham bil kadzib. Lihat wara' di kalangan para ulama. Ya, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Bahwa walaupun matannya jelas-jelas palsu, tapi ketika si fulan tidak ma'ruf dengan kadzib dalam hadis Nabawi, maka mereka tidak mengintilakan kata kadzib. Tapi, apa? Muttaham bil kadzib. Kita sampai sini. Taib. Ba' إذا عرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. Ya, keadaan yang kedua, kalau seorang perawi diketahui pernah berdusta fi kalamihi, yakni fi kalamihil adi, pada ucapan keseharian. Namun tidak pernah diketahui dia berdusta dalam hadis nabawi. Maka ini juga muttaham bil kadzib. Ya. Jelas ya, muttaham bil kadzib. Nah, lihat takbirnya para ulama rahimahumullahu taala. Berdusta pada ucapan keseharian, mereka tidak katakan apa? Kadzab, tapi dikatakan muttaham bil kadzib. Tertuduh berdusta dalam hadis nabawi. Nah, ini tentunya bila syak termasuk jarah syadid. Saya kira jelas ini ya, jarah syadid. Mulai dari wahin bimarrah kemarin. Iya. Nah, ini termasuk semuanya merupakan lafad-lafad jarah syadid. Summa qala rahimahullah sani asyar kazzab. Nah. Di sini tidak teratur ya, penulis rahimahullah menyebutkannya. Al-itlaqul masyhuru li hadzal lafzi yansarifu ila man kadzaba 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walau marratan wahidah. Ya, makna yang diitlakkan untuk lafaz ini ya itu adalah kalau seorang berdusta atas nama atau berdusta dalam hadis nabawi walaupun satu kali, maka dikatakan padanya kadzab. Dan ini menunjukkan bagaimana tingginya penjagaan para ulama terhadap hadis nabawi dan betapa berhati-hatinya mereka menisbatkan suatu ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada seorang yang berdusta dalam hadis nabawi walaupun cuma satu kali, berdusta dengan sengaja tentunya, walaupun cuma satu kali sudah langsung ditolak semua riwayatnya, kadzab. Ya, untuk berjaga-jaga ya sebagai tindakan preventif pencegahan agar kedepannya tidak ada hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukan dari beliau. Taib. Qala rahimahullahu taala. Jadi itlak yang masyhur untuk kadzab ya jelas orang yang berdusta dalam hadis nabawi. Wa thammata itlaqun akhar. Namun ada juga makna yang lain yang kadang diitlakkan kadzab untuk makna ini. Apa itu? Faqad qala Ibnu al-Waziri rahimahullah. Wa min latifi ilmi hadzal babi an yu'lama anna lafdhat kadzab qad yutliquha katsirun minal muta'annitina fil jarhi ala man yahim wa yukhthi'u fi hadithihi wa illam yatabayyan annahu ta'ammada dhalik wa la tabayyana annahu khata'ahu aktsar min wa la tabayyana anna khata'ahu aktsaru min shawabihi wa la misluhu. Nah, di antara latif ya, faedah penting ya, yang jarang diketahui dalam permasalahan ini adalah bahwa lafaz kadzab terkadang digunakan oleh kebanyakan muta'annid. Yang dimaksud muta'annid fil jarah yakni mutadna sebab, dengan sebab paling lemah sekalipun dia tidak segan-segan untuk apa? Untuk menjarah. Nah, ini muta'annid, yakni mutasyadid. Sebagian mutasyadid terkadang mereka mengitlakkan kata kadzab dan yang mereka inginkan adalah yahim. Yahim kan kesalahan biasa, sedikit ya. Fulan keliru. Ya. Wa yukhthi'u fi hadithi, atau salah dalam hadisnya. Walaupun tidak jelas atau yaitu belum pasti, walaupun belum pasti bahwa dia sengaja melakukannya. Ya. Jelas ya? Dan juga tidak ada, belum jelas bahwa kesalahannya lebih banyak atau sama dengan apa? Sama dengan hadis-hadis yang dia benar padanya. Sekedar salah 1 2 3 kali misalnya, terkadang mutasyadid mengitlakkan kata kadzab. Jelas sampai sini? Wa hadha yadullu ala anna hadha al-lafdha min jumlatil alfadhil mutlaqah allati lam yufassar sababuha. Maka ini menunjukkan bahwa kadzab dalam makna ini ya, kadzab dalam makna ini bukan kadzab makna yang pertama, itlak yang pertama. Kadzab dalam itlak yang pertama itu jarah mufassar. Karena jelas kadzib, ya kan? Mufassar. Adapun kadzab menurut istilah sebagian muta'annitin ini masuk dalam kategori apa? Min jumlatil alfad al-mutlaqah allati lam yufassar sababuha. Yani masuk dalam kategori jarah mujmal, lam yufassar. Wa li hadza atlaqahu katsirun min as-siqat ala jama'atin min ar-rufa'i min ahli as-sidq wal amanah. Karena itulah ya, banyak dari ulama siqat mengitlakkan kata kadzab ini ya kepada sejumlah perawi-perawi yang merupakan ahli as-sidq wal amanah. Ya. Fahdhar an taghtarra bidzalik, maka waspadalah jangan sampai kamu tertipu dengan itu sehingga kamu mengatakan kadzab kepada seorang yang hasanul hadis misalnya ya, dikarenakan itlak sebagian muta'annitin mutasyaddidin ya. Fahdhar an taghtarra bidzalika fi haqqi man qila fihi min as-siqat war ar-rufa', Jangan sampai kamu mengatakan pendusta pada seorang perawi thiqat. Ya. Fal kadhibu fil haqiqatil lughawiyyah yantaliqu 'alal wahmi wal 'amdi ma'an. Karena kadhib dalam istilah lughah diitlakan kepada apa? Keliru tidak sengaja, wal 'amd dan juga keliru dengan sengaja. Dua-duanya. Ya, yakni al-kadhib lughatan itu 'ammu min istilahan. Wa yahtaju ila tafsirin. Karena itulah karena al-kadhibu 'amdan itu lebih umum maka membutuhkan tafsir. Illa an yadulla 'ala ta'ammudi qarinatun sahihah, kecuali kalau ada qarina yang benar yang menunjukkan bahwa memang pelakunya sengaja berdusta. Baik, intinya adalah sebagian ulama mengitlakan kata kazzab dan yang diinginkan dengannya adalah makna lugawi. Terkhusus lugahnya ahli Hijaz. Dalam lugah ahli Hijaz, al-kadzib itu bisa bermakna khata, yakni al-khata ghairu amdin. Bisa bermakna apa? Al-khata. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Sanabil, dikatakan apa? Kadzaba Abu Sanabil. Kadzaba Abu Sanabil. Nah, ketika Abu Sanabil masih mengatakan bahwa perempuan yang sudah melahirkan ya, ditalak kemudian atau meninggal suami dan kemudian dia dalam keadaan hamil kemudian dia melahirkan, ya, beliau memfatwakan waktu itu belum selesai iddahnya. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaba Abu Sanabil, yakni akhta'a. Ya. Akhta'a Abu Sanabil. Jelas ya? Ya. Maka ini kata beliau itlak yang lain. Bahwa kapan kamu mendapati seorang alim menggunakan kata kadzab kepada perawi yang jelas-jelas siqat, para ulama mengatakan semua ulama mengatakan siqat, kemudian tiba-tiba ada satu orang mengatakan kadzab, jangan disalahpahami. Kadzab yang dimaksud di sini lughawi, yakni akhta'ah atau wahima. Ya, dia melakukan beberapa kekeliruan, tidak banyak. Namun mereka mengitlakan kadzab di situ bermakna akhta'ah secara lughatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian lafaz yang terakhir. Lafaz-lafaz yang merupakan mustalahatun ammah dalam jarah. Kata beliau, yasta'milu al-a'immatu lit-tad'ifin nisbiyyi ibarat. Nah, ini juga perlu diketahui. Ada lafaz-lafaz ta'dil yang nisbi. Sebagaimana, afwan, ada lafaz-lafaz jarah. Ya. Jarah yang nisbi, sebagaimana juga ta'dil ada yang nisbi. Misalnya, minha fulanun awsaku minhu, wa laysa mislu fulan, wa fulanun ahabba ilayya minhu. Ini lafad-lafad nisbi, yakni dengan cara perawi tersebut dibandingkan dengan perawi lain. Fulan awsaku minhu, berarti ada dua pihak. Laysa mislu fulan, dia ini tidak seperti yang lain, tidak seperti si fulan, dua orang. Fulan ahabbu ilayya minhu, yakni min fulan. Maka ini lafaz-lafaz yang menunjukkan apa? Muqarana baina rawiyain. Nah, dan lafaz-lafaz yang menunjukkan muqarana ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan status seorang perawi. Karena yang namanya nisbi atau muqarana, ya itu tidak menunjukkan hukum mutlak. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau didapati tiga lafaz seperti ini, maka ini berarti lafaz nisbi. Ya. Kalau dikatakan fulanun, fulan lebih siqah daripada dia, bukan berarti dua-duanya siqah. Bisa jadi dua-duanya do'if, cuman yang satu do'ifnya lebih mending. Bisa jadi seperti itu. Jelas ya? Ya. Misalnya dikatakan, bagaimana statusnya si fulan? Ya. Dikatakan misalnya fulan do'if. Kemudian ditanyakan lagi kepada si alim tersebut, lebih mending mana? Si fulan atau si fulan yang lain? Ya. Maka beliau mengatakan, adapun si fulan yang lain itu, fulan itu awsak minhu. Dia lebih mending dibandingkan ini. Ya, jadi awsak di sini bermakna aula. Tidak menunjukkan dua-duanya siqah. Ya. Tapi bisa jadi dua-duanya do'if, cuma yang satu lebih mending do'ifnya dibandingkan yang lain. Demikian pula, laisa mislu fulan. Ya. Laisa mislu fulan. Ini tidak menunjukkan kedua-duanya berada pada martabah jarah, sebagaimana tidak menunjukkan dua-duanya pada martabah ta'dil. Ya. Ihtimal. Atau dikatakan fulan ahabbu ilayya. Sekedar mahabbah saja, ahabbu ilayya, tidak menunjukkan bahwa yang saya lebih cintai ini, yang saya lebih sukai, siqah, sementara yang lainnya do'if. Intinya ini butuh qarinah. Ya. Dilihat kalam para ulama yang lain untuk menentukan di sini apa status dari perawi tersebut. Adapun berdalil atau menggunakan lafadz-lafadz nisbi seperti ini sebagai sebagai bahan untuk menetapkan hukum mutlak pada seorang perawi, nah ini tidak dibenarkan. Nah, bi khilafi qaulihim ghairuhu awsaqu minhu fa innahu kinayatun an jarhir rawi. Berbeda dengan ucapan mereka, ucapan para ulama, ghairuhu awsaqu minhu, selain dia lebih siqah dibandingkan dirinya. Maka ini kata beliau kinayah untuk menunjukkan jarah. Ya. Kenapa dikatakan kinayah? Karena ini adalah bentuk apa ya? Bahasa-bahasa yang mereka tidak ingin menggunakan kata yang tegas ya untuk menjaga kehormatan saudaranya, tapi beliau mereka tidak ingin juga mengatakan bahwa si fulan ini bisa diambil riwayatnya. Jadi menggunakan lafaz yang lebih halus ya. Bagaimana si fulan? Dia bisa langsung mengatakan fulan do'if. Fulan ini tidak bisa diambil riwayatnya. Tapi, apa? Untuk menjaga kehormatannya, saudaranya jangan sampai dia terjun, apa? Dia khawatir dirinya terjerumus dalam ghibah, misalnya. Ya, dia pun mengatakan, yang jelas orang lain lebih siko dibandingkan dirinya. Jadi, yang dibicarakan seakan-akan orang lain, tapi yang diinginkan adalah fulan. Maksudnya adalah, ketika dikatakan fulan, orang lain lebih siko dibandingkan dirinya, oh, sudah tahu bahwa dia ini tidak siko. Jelas ya, dia ini tidak thiqah. Taib, ini kata beliau kinayah dari jarah. Li'annaha mufadalatun bainahu wa baina rawin mubham ghairu mu'ayyan. Atau ghairi mu'ayyan. Karena di sini dia membandingkan antara perawi itu dengan rawi lain yang mubham, yang tidak ditentukan siapa. Ya. Ma'a tafdili dzalikal mubham 'alaihi. Ya. Namanya rawi mubham kan tidak jelas. Siapa rawi mubham ini? Tapi bersamaan dengan itu, rawi mubham sekalipun masih lebih mending dibandingkan dirinya. Berarti apa? Ini jarah, dia lebih parah. Gitu. Karena rawi mubham saja masih mending dibandingkan dirinya. Berarti dia sangat dhaif. Fatasduqul ibaratu fi suratiha ala tafdhili kulli rawin alaihi. Maka lahiriah dari ibarat ini menunjukkan bahwa semua perawi, ya, semua perawi itu lebih utama, lebih bagus, lebih siqah dibandingkan dirinya. Walihada kanat jarhan mutlaqa. Mutlaqa. Karena itulah jarah ini, kalimat ini dianggap sebagai secara mutlak. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini selesai 13 lafad yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam mustalahatun ammah pada lafad-lafad al-jarah. Pada lafad-lafad al-jarah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, naktai bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.